Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum pembahasan yang berikutnya mengenai rincian daripada af'alul muqarrabah. Sudah kita jelaskan yang terakhir bahwasannya af'alul muqarrabah bukan berarti semuanya menunjukkan makna qurb, kedekatan. Namun penyebutan tersebut ternyata tidak diinginkan secara seluruhnya. Hanya sebagian menunjukkan muqarrabah, kedekatan, hampir-hampir. Ada juga sebagian yang menunjukkan roja, harapan. Ada juga yang menunjukkan asyuru', pemulaian. Kita lihat rinciannya halaman yang 132. Qala al-muallifu asabahullah 'amalu hadhil af'al wa syurutu khabariha. Amalan amalan fi'il-fi'il ini dan syarat-syaratnya. Karena fi'il ini nanti beramal amalan kana. Cuman khabarnya nanti bentuknya biasanya jumlah. Nah, jadi isimnya tetap isim, tapi khabarnya biasanya jumlah. Nah, imma ta'wil masdar atau di jumlah kita lihat. Amalu hadhil af'al wa syuruti wa syurutu khabariha. Amalan fi'il-fi'il ini dan syarat-syarat khabarnya. Wa hadhil af'alu ta'malu 'amala kana fa tarfa'ul mubtada'a wa tansibul khabara. Perhatikan di sini. Fi'il-fi'il ini dia beramal amalan kana, merafa'kan mubtada' dan menasabkan khabar. Cuman bedanya kita lihat, illa hanya saja bedanya anna khabaraha, bahwasanya khabarnya yajibu an yakuna fi'lan mudhari'an mu'akhkharan anha. Perhatikan ini bedanya. Bedanya fi'il-fi'il ini nanti walaupun dia beramal amalan kana, namun khabarnya wajib bentuknya itu fi'il mudhari' yang diakhirkan. Paham ya? Khabarnya wajib bentuknya fi'il mudhari' yang diakhirkan. Rafi'an, yang dia itu merafa'kan li dhamiri ismiha ghaliban. Merafa'kan dhamir milik isimnya. Ghaliban kebanyakannya. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam fi'il mudhari' itu kan ada dhamir mustatir. Nah, dhamir mustatir itu kembali pada isimnya gitu loh. Paham belum? Na'am barakallahu fikum, itu maksudnya. Jadi di dalam fi'il mudhari' nanti ada dhamir mustatir. Nah, dhamir mustatir itu kembali kepada isimnya. Itu maksud rafi'an li dhamiri ismiha. Paham belum? Jadi dia itu merafa'kan fi'il mudhari'nya itu merafa'kan dhamir milik isimnya. Nanti dengan contoh akan lebih jelas. Na'am barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Asa Zaidun, misalkan. Asa Zaidun an yakuma. Zaidun sebagai isim asa. Semoga Zaid berdirian itu artinya. Na'am, atau mudah-mudahan na'am barakallahu fikum Zaid berdiri. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Zaidun isim asa. Paham ya, isim asa. Kemudian an yakuma fi'il mudhari', bukan ini? Fi'il mudhari' sudah sesuai dengan apa syaratnya itu. Fi'il mudhari' yang diakhirkan. Di dalam fi'il mudhari' ini ada dhamir huwa enggak? Nah, itu maksudnya merafa'kan dhamir huwa di dalamnya. Ini kembali ke mana? Isimnya ini. Itu maksudnya. Jadi maksud ucapan rafi'an li dhamir ismiha. Fi'il mudhari' ini merafa'kan dhamir milik isimnya. Mana dhamirnya? Huwa ini, milik isimnya. Paham ini? Naam. Ghaliban kebanyakannya, berarti ada juga yang keluar dari ghalib. Naam barakallahu fikum. Kita lihat barakallahu fikum berikutnya kata beliau, wa yajibu iktiranuhu bi an, dan wajib, perhatikan ini ya, wajib bersambung dengan an. Khabarnya itu wajib bersambung dengan an ini. Asa Zaidun an. Ya kan? Ada an yang enggak boleh, asa Zaidun yakumu, enggak boleh. Lah khabarnya asa, mana khabarnya ini juga tinggal jumlah aja. An yakuma atau ta'wil masdarnya ketemu nanti. Asa Zaidun qiyamahu. Ya kan? Qama yaqumu qiyaman. Yaquma huwa, berarti qiyamahu. Mansub kenapa? Khabar asa. Paham salah? Naam. Jadi an yakuma an harfun nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Atau ingat-ingat, kalau harfun nasbin wa masdarin ada lafaz masdarin, berarti setelahnya ta'wil masdar untuk mencari sumber asalnya apa ini. Asa Zaidun, udah ada isimnya, khabarnya mana? Dah ta'wil masdar ketemu. Ta'wil masdarnya bagaimana? Qama yakumu qauman atau qiyaman. Nah, qiyaman itulah yang kita ambil. Kemudian karena huwa qiyamahu. Asa Zaidun qiyamahu. Paham? Naam. Contoh yang lain, contohnya asa Zaidun an yajlisa. Berarti asa Zaidun julusahu. Paham ya? Asa Zaidun an yadhhaba. Takdirnya asa Zaidun dhahabahu. Paham ya? Mansub seperti itu. Kita lihat di sini. Wa yajibu iktiranu bi an in kana al-fi'lu hara wa khlawla. Perhatikan ini. Dan wajib bersambung fi'ilnya itu dengan an jika fi'ilnya itu hara dan wa khlawla. Hara dan wa khlawla. Ini yang sering diartikan hampir-hampir afal muqarabah ini. Hara sama ikhlawla afal muqarabah. Yang sering diartikan hampir-hampir. Kita lihat. Nahwu hara Zaidun an yakuma. Na'am barakallahu fikum. Hampir-hampir Zaid itu berdiri. Na'am wa khlawqatis samau an tumtira. Hampir-hampir langit itu akan turun hujan. Paham ya? Afal muqarabah ya. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Nah, di sini antum perhatikan baik-baik. Hara Zaidun, Zaidun isim hara. Khabarnya mana? Ta'wil masdar an yakuma. Ada an-nya enggak itu? Wajib. Kalau fi'ilnya hara sama ikhlawla kok wajib ada an-nya. Enggak boleh hara Zaidun yakumu, enggak boleh. Wa khlaqatis sama'u tumtiru, enggak boleh. Harus ada an-nya. Paham itu ya? Sebutkan di situ kan, jika fi'ilnya itu hara sama ikhlawla kok wajib khabarnya bersambung dengan an. Naam. An-nya an masdariyah sehingga ta'wil ke masdar nanti. Hara Zaidun an yakuma, takdirnya hara Zaidun qiyamahu. Wa khlaqatis sama'u an tumtira, berarti apa? Wa khlaqatis sama'u apa? Apa takdirnya? Wa khlaqatis sama'u an tumtira. An tumtira ta'wil masdar jadinya apa? Apa? Imtaraha. Imtaraha, naam. Dari kata amtara yumtiru imtaran. Imtaraha. Paham ini ya? Ta'wil masdar seperti itu. Berikutnya. Wa yajibu tajarruduhu min an ba'da af'al syuru'. Perhatikan baik-baik ini. Ini rinciannya ya. Dan wajib mengosongkan an setelah fi'il-fi'il yang menunjukkan syuru'. Apa syuru'? Pemulaian. Paham belum? Yang artinya memulai. Jadi nanti kalau ada fi'il-fi'il kok menunjukkan pemulaian, berarti wajib fi'ilnya itu dikosongkan dari an, enggak boleh ada an depannya. Paham? Kalau yang sebelumnya kan wajib dikasih an. Kalau ini enggak. Kalau afalnya afal syuru', nah apabila fi'ilnya fi'il syuru', fi'il yang menunjukkan pemulaian, maka wajib menghilangkan apa? An, mengkosongkan an. Kita lihat. Nahwu wa tafiqa yakhsifan 'alaihima. Na'am barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Wa tafiqa artinya apa? Hampir-hampir. Ya, barakallahu fikum, mulailah keduanya. Paham ya? Mengartikan mulailah gitu. Jadi bada'a. Wa bada'a yakhsifani 'alaihima. Paham belum? Karena tafiqa termasuk afal syuru' kan kemarin. Afal syuru' ada tafiqa, 'aliqa, ansha'a, akhadha, ja'ala. Artinya semuanya bada'a artinya semuanya. Mahum? Jadi afal syuru' enggak usah bingung-bingung artinya apa bada'a. Mahum akhisbillah? Nah, artinya bada'a. Jadi di sini nanti barakallahu fikum seakan-akan wabada'a yakhsifani. Wabada'a yakhsifani alaihima. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Berikutnya. Mafhum salah ya. Terus mana? Khabarnya mana? Isimnya mana? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat nomor 5 itu. Nomor 5 bawah itu disebutkan situ. Bahasanya. Tafiqa fi'il madhi. Min afali muqarabah ta'amal amal kana. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nah, alif isnanya itu. Nah, barulah apa? Isimnya. Taufiqa, ada alif enggak itu? Dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in, isim Taufiqa. Khabarnya mana? Yakhsifani. Ada an-nya enggak? Enggak ada. Wajib dikosongkan an. Paham insyaallah ya? Berikutnya. Wal aktsaru fi khabari 'asa wa aushaka. Na'am barakallahu fikum. Afan tadi ana keliru tadi ngartikannya tadi ya. Yang haro sama ikhlaul laqa tadi bukan hampir-hampir tapi afal roja itu. Semoga ngartikannya gitu ya. Jadi haro semoga haro zaidun an yakuma, semoga Zaid berdiri. Wa khlauqatis sama'u an tumtira, semoga langit itu menurunkan hujan. Paham ya? Naam. Sekarang baru kita yang masuk dalam maknanya apa barakallahu fikum ausyak itu yang diartikan hampir-hampir. Paham insyaallah ya? Jadi haro sama ikhlaul laqa ini maknanya adalah roja. Harapan, berharap gitu. Semoga langit menurunkan hujan itu. Naam. Wal aktsaru fi khabari asa wa ausyaka, dan kebanyakannya khabar asa dan ausyaka iktiranu bi an. Perhatikan ini. Kebanyakannya khabar asa sama ausyaka apa kebanyakannya bersambung dengan an. Kebanyakannya. Ucapan kebanyakannya berarti ada yang tidak bersambung dengan an. Naam. Cuman banyaknya bersambung. Nahu fa'asallahu an ya'tiya bil fathi. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mendatangkan kemenangan. Ya kan? Asallahu an. Ada an gitu kan? Kebanyakan seperti itu. Setelah intinya kebanyakannya khabarnya asa itu bersama dengan an kebanyakannya. Enggak wajib berarti ya kebanyakannya. Takdirnya berarti bagaimana fa asallahu. Na barakallahu fikum ityanahu bil fathhi. Ityanahu bil fathhi. Kan itu. Naam ata ya'ti ityanan ata ya'ti ityanan sehingga nakdirkannya alfa asallahu ityanahu bil fathhi. Mahum? Naam. Wa qawlihi alaihi afdalus salatu wassalam yushiku an yaqa'a fi. Hadis Nu'man Bashir itu kan panjang itu kan? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun ila akhir hadis. Ada lafadznya apa? Yushiku an yaqa'a fi. Dalam riwayat yushiku an yarta'a fi. Sama. Setelah apa? Yushiku. Yushiku fi'il mudhari' dari awshaka. Ya kan? Awshaka yushiku. Mahum. Terus mana isimnya? Barakallahu fikum, isimnya dhamir mustatir huwa. Yushiku kan kembali pengembala kambing itu. Ya enggak? Huwa. Nah, mana khabarnya an yaqa'a tinggal ditakwil master. Yushiku wuqu'ahu fi. Yushiku wuqu'ahu fi waqa'a. Yaqa'u wuqu'an. Kan itu. Nah, sehingga yushiku wuqu'ahu fi. Mahfum insyaallah caranya? Na'am barakallahu fikum. Jadi syahidnya di sini kebanyakan ada an setelah ausyaka sama asa. Ucapan kebanyakannya berarti ada yang tidak pakai an gitu ya. Naam. Kemudian berikutnya, wal aktsaru fi khabari kada wa qariba. Nah, ini yang menunjukkan apa? Sambungan dari ausyaka yang maksudnya menunjukkan kedekatan qurb. Wal aktsaru fi khabari kada wa qariba. Boleh dibaca dua ya, qariba sama qaraba ya. Ya kan kemarin? Naam barakallahu fikum, teman yang fathah afsahan itu. Qaraba itu yang afsah. Dan kebanyakan khabar kada dan qaraba tajarruduhu min an. Perhatikan ini, kebanyakannya kalau kada sama qaraba kosong dari an, jadi annya dihilangkan. Nah, itu untuk kada sama qaraba. Kita lihat nahwu wa makadu yaf'alun, ya kan? Wa makadu yaf'alun, enggak ada annya. Karena kada yakadu, hampir-hampir mereka tidak mengerjakan. Orang-orang ahlu kitab, orang-orang nah barakallahu fikum Bani Israil, suruh nyembelih sapi lah, sapi yang mana? Sapi yang ini warnanya apa? Tanya terus. Kemudian di akhir ayat apa? Wa makadu yaf'alun, hampir-hampir enggak ngerjakan mereka itu. Paham ya? Karena banyak tanya tadi itu Bani Israil. Kisahnya bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah itu kan. Nah, suruh nyembelih sapi betina, sapi yang mana? Sapi yang ini warnanya apa? Warnanya ini. Akhirnya wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak mengerjakan. Mahum? Ngartikannya gitu. Nah, itu enggak ada annya kan itu? Enggak ada annya. Seharusnya naam kalau seandainya sesuai dengan kaidah wa makadu an yaf'alu. Ya enggak? Tapi kita sebutkan kebanyakannya kalau kada sama qaraba ini kosong dari an khabarnya itu. Lah isimnya mana kadu? Isimnya mana kadu? Al-waw. Al-waw, oh jamaah. Dhamirun muttasilun wa bina sukun fi mirafin isim kada. Khabarnya mana? Yaf'alun khabar. Yaf'alun jumlah. Paham ya? Jumlah fi'liyah. Naam. Wa qawlu syair dan ucapan penyair atau na'am barakallahu fikum di dalam pantun karibal qalbu min jawahu yadubu hina qala lusyatu hindun ghadubu. Ini di bawah itu melihat na'am barakallahu fikum, ini termasuk salah satu na'am syu'ara pantun jahiliyah ya, mengenai orang yang na'am barakallahu fikum cinta buta. Tapi dalam artian melihat kalau Hindun marah, dia rasanya hati itu bergetar. Maksudnya itu sudah luluh lah istilahnya hatinya. Paham ya? Ini cuman syiar apa dalam artian pantun-pantun jahiliyah. Syairnya mana? Perhatikan karibal qalbu min jawahu yadubu hina qala al-wasyatu hindun ghadubu karibal qalbu. Qalbu sebagai isim kariba. Khabarnya mana barakallahu fikum? Khabarnya mana? Yadubu. Ngam yadubu enggak ada annya kan? Enggak ada annya di situ barakallahu fikum. Maknanya bahwa itu bisa lihat sini kalau disebutkan maknanya al-ma'na kadal qalbu yadub. Hampir-hampir hati itu leleh gitu loh. Kenapa? Min syiddati syauqihi wa huznihi. Karena saking rindunya dan sedihnya. Hina qala al-washun, na'am, ketika orang-orang yang suka menjelek-jelekkan mengatakan hindun ghadubu 'alaik. Hindun itu marah kepadamu. Paham ya? Ini kisah aja ya, kisah pantun-pantun jahiliyah ya. Nah, barakallahu fikum, yang jelas syahidnya kariba al-qalbu yadhubu. Enggak ada annya. Mahum? Na'am. Berarti sudah kita selesaikan af'al muqarabah. Jadi af'al muqarabah secara globalnya terbagi menjadi tiga. Yang menunjukkan na'am yadulu alal qurb, na'am, kemudian yadulu alal raja, yadulu ala asyuru'. Paham ya? Tiga itu ya, menunjukkan al qurb kedekatan, menunjukkan al raja harapan, yang menunjukkan apa? Na'am barakallahu fikum asyuru' pemulaian. Jadi nanti kalau antum jumpai kitab, kok antum jumpai ada lafaz-lafaz sering muncul ini. Naam, falaman tahal musannifu min kalami kada wa kada syara'a yatakallamu atau akhadha yatakallamu. Berarti maknanya apa? Bada'a. Ngartikannya bada'a, mulai, memulai berbicara. Naam barakallahu fikum. Nah, insyaallah misalkan bada'tu atakallam. Berarti apa? Bada'tu atakallam berarti aku mulai berbicara atau ja'altu atakallam atau akhadtu atakallam. Berarti aku mulai berbicara. Mahum? Naam. Qala al-mu'allifu asbahullah. Nah, berikutnya barakallahu fikum inna akhwatuha. Sebelum kita baca inna akhwatuha, setelah menyelesaikan kan akhwatuha, kita semuanya tahu bahwasanya kana akhwatuha semuanya apa? Fi'il atau huruf? Kana akhwatuha semuanya fi'il atau huruf? Kana isim. Naam, isim. Ahsan. Kana akhwatuha semuanya fi'il atau huruf? Fi'il. Paham ya? Bukan isim. Perhatikan. Kalau inna akhwatuha semuanya fi'il atau huruf? Sabar. Perhatikan. Inna akhwatuha semuanya isim atau huruf? Inna akhwatuha semuanya isim atau huruf? Huruf. Enggak ada yang isim. Huruf semuanya. Dhanantu akhwatuha semuanya apa? Fi'il. Ini pengertiannya. Kana akhwatuha semuanya fi'il. Inna akhwatuha semuanya huruf. Dhanantu akhwatuha semuanya apa? Fi'il. Nah, kita lihat. Qala al-mu'allifu athabahullah inna akhwatuha. Faslun, pasal. Wa amma inna akhwatuha fatansibul mubtada' wa tusamma ismaha. Wa tarfa'ul khabaru yusamma khabaruha. Ma'ruf ini. Inna fungsinya adalah tarfa tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Zaidun qa'imun, kasih inna. Naam, al-qalamu maksurun, kasih inna. Naam, innal qalama maksurun. Naam, barakallahu fikum, at-tabibu jadidun, kasih inna. At-tabibu jadidun, kasih inna. Ada alnya boleh tanwin. Inna tabiba jadidun. Seperti itu ya insyaAllah ya. Naam. Tarfaul isma atau tansibul isma wa tarfaul khabar. Kita lihat. Wahia sitatu ahruf. Yang mana inna dan saudara-saudara perempuannya ada 6 huruf. Inna wa anna. Wahuma litawqidin nisbah. Perhatikan ini. Inna dan anna fungsinya kedua-duanya. Litawqidin nisbah. Untuk menguatkan penisbahan. Satu. Fungsi satu untuk menguatkan penisbahan. Inna zaidan qa'imun. Sesungguhnya Zaid berdiri. Kuat gak ini? Kuat. Semula ketika antum ngomong Zaidun qa'imun, Zaid berdiri, sudah kuat aslinya kan? Dikuatkan lagi dengan inna. Inna zaidan qa'imun. Sesungguhnya Zaid berdiri. Sudah kuat itu kan? Nah, berarti li tauqid nisbah. Kemudian masa sih berdiri? Nah, dengan inna tadi fungsinya kedua wa nafyi syak anha. Wa nafyi asyak anha dan menghilangkan keraguan darinya. Setelah antum kasih inna, orang enggak ragu lagi. Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Masa sih berdiri? Ragu kan masih? Masih ragu. Dikasih inna. Inna zaidan qa'imun. Sesungguhnya Zaid berdiri. semakin kuat bahwasanya benar-benar zat berdiri dan hilang keraguan. Paham? Nanti kalau masih ragu lagi disebut dengan lamu taukid, dikasih lamu taukid lagi. Nah, barakallahu fikum. Jadi seperti ini bentuknya. Ini di dalam termasuk anak namanya uslub min asali bil Arab. Uslub min asali bil Arab termasuk gaya bahasa orang Arab. Jadi kalau misalkan semula Zaidun qa'imun misalkan, perhatikan ini ya. Zaidun qa'imun. Ini orang paham Zaid berdiri tapi masih ragu sebagiannya. Dikasih inna. Inna Zaidan apa? Qa'imun. Ini sebenarnya sudah kuat belum sebenarnya? Sudah kuat belum sebenarnya? Sudah. Sesungguhnya Zaid berdiri. Nah, kalau masih ragu lagi, di sini nanti kasih lam, nanti lam taukid. Inna Zaidan la qa'imun. La qa'imun. Naam. Paham ya? Naam. Ini maknanya apa ini maknanya? Bahan. Maknanya apa ini maknanya ini? Ini apa itu maknanya apa tanda kayak tanda apa ini? Sama aja. Sama yang di atasnya. Paham ya? Jadi inna zaidan laqaimun. Nah, berarti sesungguhnya Zaid sungguh berdiri. Masih ragu lagi kasih namanya qasam sumpah. Wallahi inna zaidan laqaimun. Masih ragu lagi tambah sumpah dua. Wallahi wa billahi inna zaidan laqaimun. Masih ragu lagi tambah yang ketiga. Wallahi wa billahi wa tallah inna zaidan laqaimun. Insyaallah sudah enggak ragu lagi. Paham ya? Nah, jarang sekali ya kalau masih meragukan lama sekali gitu ya. Cuman itu termasuk uslub min asali bil Arab. Gaya bahasa tata cara orang Arab berbicara seperti itu. Kalau masih ragu kasih penguat tadi itu. Paham ya? Semula kan ini simpel langsungnya Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Masa inna Zaidan qa'imun? Masa sih inna Zaidan la qa'imun? Tambah sumpah tadi itu. Apa maksudnya ya? Naam itu termasuk penguat di dalam ilmu bahasa Arab. Naam. Kita lihat fungsinya tadi apa? Menguatkan penisbahan dan juga menghilangkan keraguan. Artikannya sesungguhnya inna sama anna. Nahwu qauli ta'ala contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala fa innallaha ghafurur rahimun. Fa innallaha ghafurun rahimun. Lafdzul jalalah Allah di situ sebagai isim inna, ghafurun khabar inna pertama, rahimun khabar inna kedua. Naam. Wa qawli ta'ala dhalika bi anna allaha huwal haqqu. Termasuk ciri-ciri tanda-tanda inna itu kalau kemasukan huruf jar pasti langsung dibaca anna. Itu ingatkan kaidahnya. Inna kalau kemasukan huruf jar langsung dibaca apa? Anna. Enggak boleh bi inna, ala inna, enggak boleh. Mesti langsung berubah anna. Itu kaidah itu. Paham ya? Jadi kalau nanti kelihatannya disebutkan juga nanti, cuman anna kapan dibaca anna? Kan kadang enggak ada harakatnya kita katakan baca anna kalau kemasukan huruf jar mesti itu. Ini perhatikan. Dzalika bi anna. Enggak bukan bi inna karena ada huruf jar. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kemudian contoh yang lain setelah jatuh fi, apabila anna jatuh setelah fi'il selain qala. Anna kalau jatuh setelah fi'il selain qala, jadi fi'ilnya selain qala itu dibaca anna. Tapi kalau setelah qala dibaca inna. Paham ya? Setelah fi'il qala dibaca inna. Nam qala innani misalkan. Seperti itu. Tapi kalau fi'il selain qala baca anna. Fa'lam apa? Annahu la ilaha illallah. Paham ya? Nah, itu kaidah ghalibnya seperti itu ya. Kalau kemasukan huruf jar dibaca apa? Anna. Kalau jatuh setelah fi'il selain qala dibaca apa? Dibaca apa? Anna. Paham soal ini ya? Jadi ini gambar globalnya nanti kita lewati juga. Naam, kita lihat. Dzalika bi annallaha huwal haqqu. Perhatikan ini lafdzul jalal Allah itu sebagai isim anna. Khabarnya mana? Al haqqu. Huwanya apa? Huwa ini kenal dhamir fasal namanya. Dhamir fasal itu huruf dia. Naam. Ja'a ala surati dhamir. Huruf datang dalam bentuk dhamir ya. Berarti la mahala lahu minal i'rab. Dhamir fasal. Fungsinya itu memisahkan aja aslinya dzalika bi annallaha al haqqu itu aslinya. Maksudnya, ngam agar terpisahkan di situ dikasih dhamir fasl di situ. Paham ya? Dhamir fasl itu harfun jaa ala surati dhamir. Dhamir fasl itu adalah huruf yang datang seperti bentuknya dhamir. Paham ya? Dzalika bi annallaha huwal haqqu. Aslinya kan dzalika bi annallaha al haqqu, ya enggak? Nah, huwa itu namanya dhamir fasl. Huruf atau isim tadi? Huruf. La mahala lahu minal i'rab. Paham salah ya? Naam. Itu. Al-haqqu sebagai khabarnya. Naam. Berikutnya barakallahu fikum, wa ka'anna li tashbih al mu'akkad. Perhatikan ini, ka'anna fungsinya untuk tashbih. Tashbih itu menyerupakan. Menyerupakan apa? Al mu'akkad, isim yang dikuatkan. Jadi isim yang dikuatkan itu nanti diserupakan. Lah kenapa kok dikuatkan? Karena ka'anna itu ada annanya enggak aslinya? Ada. Jadi seperti ini barakallahu fikum. Semula nah sebenarnya kalau dikatakan Zaid dan Asadun itu seakan-akan semula sebelum diubah menjadi seperti itu, perhatikan ka'anna. Kenapa dibaca anna? Kemasukan kaf. Kaf huruf jar bukan? Perhatikan. Ka'anna, bukan ka'inna. Ka'anna Zaidan Asadun. Seakan-akan Zaid itu singa. Maksudnya apanya? Sifatnya sifat singa gitu. Ini penyerupaan-penyerupaan hissi atau maknawi? Penyerupaan hissi, zatnya, badannya, wajahnya atau maknawi? Maksudnya apa maksudnya? Apanya yang diserupakan? Keberaniannya. Paham ya? Ya benar, sifatnya sifat keberaniannya. Paham ya? Bukan zatnya ya. Nah ini semula sebelum diubah menjadi ka'anna Zaidan Asadun, ini kan ada anna ini. Aslinya semula sebelum diubah seperti ini. Inna Zaidan ka'asadin. Coba artinya sama enggak kira-kira? Sama. Sesungguhnya Zaid seperti singa. Ka'anna Zaid, seakan-akan Zaid itu singa. Mirip enggak artinya? Mirip, cuman karena kafnya diubah di depan, ditaruh depan, yang semula inna jadi ka'an. Ka'anna. Paham? Nah, misalnya akan-akan maknanya inna Zaidan ka'asadin. Ka'anna Zaidan asadun. Paham soalnya ya? Ayo na'am. Jadi ada mana taukid di situ? Litasbih al-mu'akkad. Untuk menyerupakan yang dikuatkan, berarti menyerupakan Zaid maksudnya. Nah, waqalika ka'anna Zaidan Asadun. Terus i'rabnya bagaimana? Ka'anna kita katakan harfu tashbih. Harfu tashbihin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabniyun 'alal fathhi la mahala lahu min al-i'rab. Zaidan ism ka'anna, Asadun khabaruha. Berikutnya, walakinna lil istidrak. Lakinna fungsinya adalah lil istidrak yang diartikan apa? Akan tetapi. Apa istidrak itu barakallahu fikum? Perhatikan nomor 3 itu, istidrak bawah itu. Apa istidrak? Ta'kibul kalam. Naam. Bi raf'i ma yutawham minhu subutuhu au isbatu ma yutawham minhu nafiyuh. Nah, maksudnya apa? Ai itsba'ul kalam. Naam. Bi raf'i ma yutawham min kalamin sabiq. Maksudnya adalah mengikuti sebuah pembicaraan atau sebuah kalam dengan menghilangkan perkara yang tersamarkan dari kalam yang telah lewat. Nah, seperti ini maksudnya. Tersamarkan bagaimana? Dengan contoh akan lebih jelas, perhatikan baik-baik dengan contoh itu. Qaman nasu. Ini kalam sabiq namanya, kalam yang didahulukan. Qaman nasu, manusia berdiri. Yang antum pahami semua manusia enggak? Yang antum pahami qaman nasu, manusia berdiri. Yang antum pahami secara sebelum adanya lagi itu seakan-akan semuanya enggak? Ya kan? Nah, itu yutawaham subutuh. Jadi tersamarkan penetapan sifat berdiri itu semuanya. Tapi ternyata dihilangkan kesamaran itu dengan apa? Lakin. Lakin na Zaidan jalisun. Perhatikan. Lakin na Zaidan jalisun. Lakin na Zaidan jalisun. Berarti akan tetapi Zaid duduk. Berarti hilang gak sekarang kesamarannya? Hilang. Ketika antum qaman nasu, manusia semuanya berdiri. Semuanya. Lakinna Zaidan jalisun. Akan tetapi Zaid duduk. Berarti hilang enggak kesamarannya? Hilang. Antum awalnya tersamarkan. Tersamarkan dengan kalam sabiq ini, kalam yang lewat ini, kalam sabiq kalam yang sudah lewat ini, seakan-akan semuanya berdiri. Nah, untuk menghilangkan kesamaran tersebut dengan apa? Lakinna. Mahum. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai keliru ya. Nah, ayo kita lihat penjelasannya apa kata beliau. Faqulu qaman nas. Naam. Ucapan qaman nas, manusia semuanya berdiri, yuhim qiyama Zaidan ma'ahum. Ya enggak? Nah, memberikan kesan bahwasanya berdirinya Zaid bersama mereka. Nah, yuhim qiyama Zaidan ma'ahum, seakan-akan Zaid juga berdiri sama mereka gitu loh. Terkesan li'annahu minhum, karena Zaid termasuk manusia. Fa rafa'ta dzalika tawahhum bilakinna. Kemudian engkau mengangkat kesamaran tersebut dengan apa? Lakinna. Wa misal nam. Paham soalnya ya? Ini yang apa? Yang mengangkat kesamaran subutuh. Maksudnya mengangkat kesamaran yang seakan-akan naam terpetek bahwasanya sifat berdiri itu semuanya. Berarti penetapan itu ya, dihilangkan kesamaran tadi itu dengan lakinna. Sekarang yang sebaliknya. Asani yang contoh yang kedua, wa ta'kibul kalam fi raf'i ma yutawahham nafyuh. Yang kedua ini mengikuti sebuah pembicaraan yang telah lewat, yang apa pembicaraan tersebut terkesan bahwasanya ditiadakan sifat. Terkesan seakan-akan sifatnya ditiadakan dari kalam yang lewat tersebut. Nah, kalau yang pertama tadi terkesan bahwasanya ditetapkan sifat qiyam pada seluruh manusia. Akhirnya kita hilangkan kesamaran dengan lakinna. Sekarang yang kedua, terkesan bahwasanya kalam yang telah lewat itu menunjukkan bahwasanya dihilangkan sifat tersebut. Jadi sifat tersebut seakan-akan enggak ada pada sebelumnya. Kita lihat. Nah, contohnya. Mazidun aliman. Zaid itu bukan orang yang berilmu. Zaid itu bukan orang yang berilmu. Yang antum pahami orang yang tidak berilmu itu soleh enggak kira-kira? Orangnya soleh enggak kira-kira? Yang antum pahami secara global orang yang tidak berilmu itu soleh enggak orangnya? Ewa. Nah, berarti kan antum meniadakan sifat soleh tadi itu. Paham enggak? Sifat baik tadi antum tiadakan kepada siapa? Zaid, karena Zaid enggak berilmu. Nah, ini masih samar enggak ini? Dihilangkan kesamaran ini. Oh, ternyata lakinnahu salihun, akan tapi dia soleh. Walaupun dia enggak berilmu tapi dia soleh. Maksudnya baik itu ya, kita lihat. Nah, insyaallah mudah insyaallah. Dan diartikan akan tapi. Ma Zaidun tabarakallahu fikum aliman. Zaid itu tidak berilmu. Nah, orang yang dipahami tidak berilmu itu tidak soleh kan? Tidak soleh berarti antum meniadakan sifat soleh kan kepada Zaid karena dia tidak berilmu kan? Nah, peniadaan itu mau dihilangkan kesamarannya dengan apa? Lakinna. Ada gambaran belum? Antum dengan lakinnahu ini akan hilang nanti kesamarannya. Lakinnahu salihun. Sekarang orang secara tidak langsung ketika mendengar na'am barakallahu fikum Zaid tidak berilmu, oh berarti dia enggak soleh dia. Nah, antum menghilangkan apa di situ? Sifat apa? Sifat soleh. Dihilangkan dari Zaid karena enggak berilmu. Mas samar itu kan? Nah, itu dihilangkan nanti akan dihilangkan, diangkat biar enggak samar lagi. Biar enggak ada kecurigaan dari orang lain lagi. Dengan apa? Lakinnahu salihun. Akan tapi dia soleh. Oh, ternyata walaupun dia enggak berilmu, soleh juga dia orangnya. Paham belum? Ini yang kedua, yang pertama tadi yang dihilangkan itu penetapan. Yang kedua dihilangkan apa? Peniadaan. Paham belum? Kalau pertama tadi qawman nasu, manusia semuanya berdiri. Wah, itu menetapkan hatta Zaid pun juga berdiri, ya enggak awalnya. Tapi dihilangkan penetapan ini, kesamaran ini dengan apa? Lakinna Zaidan jalisun. Akan tapi Zaid duduk. Hilangkan samarnya. Oh, ternyata memang benar manusia semuanya berdiri tapi Zaid berduduk. Ini juga sama. Kalau ini yang dihilangkan apa? Peniadaannya dihilangkan. Kesamaran dalam meniadakan itu dihilangkan. Ma Zaidul aliman, Zaid tidak berilmu. Oh, berarti enggak berilmu, enggak soleh juga orangnya. Itu yang dipahami di benak manusia. Nah, kesamaran yang ada di benak manusia kita hilangkan dengan apa? Lakin. Lakinnahu salihun. Akan tapi dia soleh. Oh, ternyata walaupun dia enggak berilmu soleh juga. Paham belum maksudnya? Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Yang sering ingat diartikan akan tetapi. Gitu aja. Kita lihat. Walakinna lil istidraki nahwu Zaidun syuja'un. Zaid pemberani. Wah, pemberani. Orang bayangannya pemberani itu dermawan, murah, na'am barakallahu fikum, murah senyum atau dermawan atau misalnya pemberani gitu kan. Nah, kesamaran tadi itu yang orang menganggap dia itu dermawan dihilangkan dengan apa? Lakinnahu bakhilun. Akan tapi dia pelit. Berarti sudah hilang kesamaran sekarang. Paham ya? Walaupun dia pemberani tapi pelit. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian barakallahu fikum, i'rabnya bagaimana? Zaidun mutada syuja'un khabar. Lakinnahu lakinna ma'ruf harfu istidrakin mabni al-fathhi la mahala al-i'rab wal ha' dhamirun muttasilun mabni al-dham fi mahali nasbin sebagai isim lakinna bakhilun khabarnya. Mafhum insyaallah ya? Walaita litamanni, perhatikan laita litamanni. Tamanni itu apa? Tamanni itu, tamanni itu adalah nah barakallahu fikum berangan-angan. Untuk berangan-angan. Orang berangan-angan itu ada dua kemungkinan. Berangan-angan bisa terwujudkan angan-angannya atau berangan-angan dengan suatu perkara yang tidak bisa terwujudkan. Paham ya? Jadi orang berangan-angan itu ada yang berangan-angan pada sesuatu yang bisa terwujudkan tapi sulit dicapai. Tapi bisa. Paham ya? Orang punya uang bisa enggak? Bisa. Nah, seperti laitani malan fa'hujja bihi. Duhai seandainya aku punya harta, niscaya aku akan berhaji dengannya. Orang punya harta itu bisa enggak? Mungkin enggak? Mungkin walaupun sulit kan? Nah, ini angan-angan yang bisa diwujudkan. Yang kedua, laitas syababa aidun yauman. Duhai seandainya masa muda itu kembali sehari saja. Masa muda kembali sehari saja. Ini angan-angan bukan? Angan-angan tapi terwujudkan kira-kira? Tidak, mustahil berarti. Jadi, nanti untuk masalah angan-angan ada dua apa? Ada dua makna, paham ya? Atamanni na'am barakallahu fikum fi syai'in mustahil sama atamanni fi syai'in na'am barakallahu fikum yumkin husuluhu na'am ma'ata'ab ma'ata'abdin ma'ata'ab maksudnya mungkin terjadinya tapi beriringan dengan kesusahan paham ya? Atau ma'usrin gitu ada kalau kesulitan di situ. Kita lihat walaita ditamanni nahu laita syababa a'idun duha seandainya masa muda kembali sehari saja. Untuk masalah ini ada pantun atau puisi itu ya kalau tidak salah itu ya. Laita syababa aidun yauman fa ukhbirahu bima fa'ala al-musyibu. Duhai seandainya masa muda kembali sehari saja, niscaya aku akan kabarkan kepada orang-orang yang sudah beruban. Apa maksudnya? Kalau seandainya masa muda kembali sehari saja, niscaya aku akan kabarkan kepada orang-orang yang beruban. Bahwasanya bisa gitu loh. Tapi ini kan angan-angan yang enggak bisa, yang mustahil itu loh. Ini sekedar pantun atau puisi mengenai laita tersebut. Laita syababa aidun yauman. Syahidnya itu kan. Nah, fa ukhbirahu bima fa'ala al-musyibu. Nah. Berikutnya yang terakhir barakallahu fikum. Wala'alla litaraji. Taraji itu harapan. Sama wa tawakkul. Tawakkul itu kecemasan. Paham ya? Taraji itu harapan baik, tawakkul apa kecemasan, kekhawatiran. Jadi la'ala ada dua makna ya nanti. La'ala taraji yang harapan baik, semoga dia datang. Harapan baik kan? Semoga selamat. Harapan baik. Tawakkul itu kecemasan. Jangan-jangan barangkali bisa jadi, paham ya? Nah, kita lihat. Nahu la'alla Zaidan qadimun. Semoga Zaid datang. Harapan baik kan ya? Harapan baik. Wali tawakkul, tawakkul itu adalah bukan harapan kecemasan, kekhawatiran. Nahu la'alla Amran halikun. Jangan-jangan Amr meninggal. Paham ya? Nah, seperti kecemasan, cemas enggak jangan-jangan itu? Cemas kan? Jangan-jangan Amr meninggal. Halik kan meninggal maksudnya. Binasa kan meninggal maksudnya. Paham itu ya? Jadi bedakan taradzi itu harapan baik. Tawakkuk kecemasan atau kekhawatiran. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mafhum insyaAllah? Ewa. Naam. Ada rincian hukumnya itu. Nah, barakallahu fikum mahfidhukumullah. InsyaAllah kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya. Rincian hukum daripada inna wa akhwatuha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.